بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدورين آمين رب العالمين. فرع كثير الوقوع. قالت الزوجة إن طلقتني، أي إن طلقتني فأنت بريء. إن طلقتني فأنت بريء من صداقي، أو فقد أبرأتك. فطلق وقع الطلاق رجعيا ولم يبرأ من الصداق، لأن تعليق الإبراء لا يصح، وتراك الزوج طمعا في البراءة من غير لفظ صحيح في الالتزام لا يوجب عوضا. قال الرافعي: وكان لا يبعد أن يقال طلق طمعا في حصول البراءة، وهي راغبة في الطلاق بالبراءة، فيكون ذلك عوضا فاسدا، فأشبه ما إذا ذكر خمرا ونحوه، والله أعلم. وهذا الذي بحثه الرافعي نقله الخوارزمي، ونقل في المسألة وجهين، بل جزم به القاضي حسين، ونقله عنه الرافعي في آخر الباب الخامس من الخلء، فقال: ولو قالت إن طلقتني أبرأتك من صداكي أو فأنت بريء، فالطلاق لا يحصل الإبراء. كدائم تقييد الألف رحمه الله تعالى. عليكم السلام ورحمة الله. بأيوان فرع كثير الوقوع، cabang masalah yang paling sering terjadi. Qalatiz zaujah, si istri mengatakan kepada suaminya, in talaqtani, kalau engkau ceraikan aku, fa anta bari'un min sadaqi, maka engkau bebas daripada hutang mahar. Jadi ini kondisinya si suami punya hutang mahar yang belum dibayar. Begitu ya. Jadi kan mahar wajib bidukhul. Mahar enggak wajib dengan akad, tapi kalau sudah mendukhul maka mahar jadi wajib. In talaqtani, kata si istri, kalau engkau talak aku, fa anta bari'un, maka engkau bebas. Enggak usah bayar utang min sadaqi, daripada mahar yang seharusnya buatku enggak usah bayar. Atau faqad abra'tuka, aku telah bebaskan engkau dari hutang maharmu. Fatalaq, kemudian suaminya mentalak istrinya. Toma'an, pengennya biar dapat pembebasan utang mahar itu. Fatalaq, kemudian dia talak itu istrinya. Maka waqa'at talaku, terjadilah talak roja'iyan, talaknya roji'i bukan hulu, artinya si suami punya hak untuk merujuk dan dia tidak dibebaskan dari utang. Utangnya tetap harus bayar. Kan ya, kalau sudah dukhul begitu, belum disebutkan berarti nisfu ma farad. Ya, apa namanya, sudah dukhul. Kalau sudah dukhul mah semuanya wajib gitu. Semuanya wajib dibayar itu maharnya. Walam yabra' minas sadaq, dan dia tidak terbebas daripada hutangnya. Jadi utang mahar tetap harus bayar. Maka ketika mentalak itu, maharnya harus dibayar kepada istrinya. Li'anna ta'liqal ibra'i, karena menggantungkan ibra' dengan talak la yasih. Menggantungkan pembebasan itu, pembebasan utang mahar, dengan talak itu la yasih, tidak sah. Wa talaku zauji, dan talaknya, tapi kenapa enggak sahnya? Wa talaku zauji, dan talaknya suami, toma'an, yang dia dengan talak itu mengharapkan, ingin sangat ingin fil baraati kepada pembebasan utang tadi min ghairi lafzin sahihin fil iltizam. Tidak dengan lafaz yang sahih dalam iltizam, la yujibu iwadun, itu tidak mewajibkan adanya iwad. Mestinya ada dengan lafaz yang mewajibkan, yaitu dengan lafaz khulu. Begitu. Qala Ar-Rafi'i, kata Imam Ar-Rafi'i, wa kana, dan masalah ini la yab'udu ayyuqal, itu juga tidak jauh kondisinya. Artinya masih sama, ayyuqal jika dikatakan tadlaqa tama'an fi husudil bara'ati, walaupun tanpa ada permintaan dari istri, dikatakan tadlaqa tama'an, si suami mentalak istrinya tama'an, berharap pada husud bara'ah, pengen banget dapat husudul bara'ah, pembebasan utang maharnya. Wahiyya ragibat, dan dia pengen fitolaki bil bara'ah, kepada talak yang membebaskan utangnya si suami. Fayakunu dhalika iwadhan fasidan. Maka ini jadi iwad fasid. Jadi kalau ini dari jadi min jihad, kalau dari ini dari istri, maksudnya awal apa istilahnya, ucapannya mulai dari istri kemudian dia akan suami, itu jadi talak rojai. Tapi kalau dari suami, toma'an fi husudil bara'ah, dan dia memang pengen adanya talak bil bara'ah, fayakunu dhalika iwadhan, maka talaknya yang suami itu jadi talak pengucapannya dengan husulul bara'ah itu jadi iwadhan fasidan, jadi iwad yang fasid. Fa asbaha ma idza dzakara khamran wa nahwahu, maka sama hukumnya seperti ketika dia mentalak dengan bayaran khamr wa nahwahu, jadi iwad fasid, maka harus diganti dengan mahar misr. Wallahu alam. Wa hadha alladhi bahasahu Ar-Rafi'i, inilah yang dibahas oleh Imam Ar-Rafi'i. Naqalahu Al-Khwarizmi, yang dinukil oleh Imam Al-Khwarizmi. Wa naqala fil mas'alati wajhain, beliau menukil dari Imam Ar-Rafi'i dalam masalah ini dua pandangan. Apakah jadinya iwad fasid diganti dengan mahar misl, atau kita anggap enggak ada, jadinya talaknya talak rojai. Bal jazama bihi al-qadhi al-Husain, jazama bihi al-qadhi Husain, dikuatkan, ditekankan oleh al-qadhi Husain. Wa naqala anhu wa naqalahu anhu Rafi'i, dan pendapat ini dinukil daripada Qadi Husain oleh Imam Ar-Rafi fi akhiril babil khamis, di akhir bab yang kelima minal khulu, daripada bab khulu. Faqala, kemudian Imam Ar-Rafi mengatakan, walau qalat, kalau seandainya si istri mengatakan, in talaqtani abra'tuka min sadaki aw fa anta bari, kalau engkau talak aku, maka aku bebaskan kamu dari hutang maharku. Au fa anta bari'un, atau ucapan dia bebas. Dia bebas. Oh, fa anta bari'un. Ada tetangga. Fa anta bari'un, maka dia bebas. Maka anta bebas. Ente bebas. Kalau engkau talak aku bebaskan kamu dari utang maharku. Au fa anta bari'un, engkau udah gak usah bayar lagi utang. Fa talaqo, kemudian dia talak. La yahsulul ibra'u, maka tidak terjadi itu pembebasan utang. Li anna ta'liqal ibra'u, karena ta'liq ikatan ibu, ikatan talak yang diikat dengan ibrah pembebasan utang, la yasih, tidak sah. Lakinna 'alaiha mahrul mithli. Berarti Imam Ar-Rafi'i ini makanya pendapat yang iya, bahwa itu jadinya ibrah itu jadi iwad yang rusak. Walakinna 'alaiha, akan tetapi wajib atas si istri mahrul mithli, yaitu wajib bayar mahar misal. Li'annahu lam yat lam yutlak li'annahu lam yutlak majanan, karena lam yutlak majanan, karena kalimat talaknya itu lam yutlak, tidak dimutlakkan majanan secara gratis, tapi ada iwatnya, cuman iwatnya rusak, iwatnya ibro. Ibro itu sama seperti khamar, jadi iwat memang ngiwat kan ya, cuman iwatnya rusak karena ibro tidak sah. Jadi syarat apa namanya taliknya, apa namanya perpisahannya kita sahkan begitu, akan tetapi ini harta atau pembebasannya diganti dengan iwat, berarti talak bain sugro gitu. عليها مهر المثل لأنه لم يطلق مجانا بل بالإبراء وظن صحته, bahkan akan tetapi dia enggak mutlak gratis begitu, cerain saya mah enggak, tapi justru dia mintanya dengan adanya pembebasan. وظن صحته, dan dia nyangka dengan pembebasan itu khulunya tuh jadi sah. Begitu, maka itu jadi mahar mithl. Wallahu alam. Waqala al-Isnawi, kata Imam al-Isnawi. Imam Isnawi itu Imam Asnawi. Isnawi, Asnawi. Ya. Apa namanya? Kitabnya itu namanya. Aduh, lupa. Nihayatul Usul. Fi ilmi al-usul. Wa ma naqalahu min wujubi mahri al-mithli wa aqarrahu. Wa ma naqalahu. Yang apa yang dinukil oleh Imam Ar-Rafi'i daripada Al-Qadhi Husain min wujubi mahril mithli, yang mana itu mewajibkan mahar mithl, wa aqarrahu, dan itu ditetapkan gitu, maksudnya diiyakan oleh Imam Ar-Rafi'i, al-mashhuru khilafuhu, justru pendapat yang masyhur itu berbeda daripada ini, fala yajibu syai'an, maka tidak terjadi apa-apa, justru yang masyhur ini, kata Imam Al-Isnawi. Kata Imam Al-Isnawi ini di dalam kitabnya mana ya? Apa yang dinukil oleh Imam Ar-Rafi'i dari Imam Qadhi Husain itu justru khilaf al-masyhur, berbeda dengan pandangan kebanyakan ulama Asy-Syafi'i. Fala yajibu syai'un, maka tidak ada kewajiban sama sekali. Ibro itu tidak bisa menjadi iwat. Begitu, karena dia tidak bisa menjadi iwat, maka seperti tidak iwat. Karena seperti tidak iwat berarti talaknya tanpa iwat. Karena talaknya tanpa iwat maka jadinya roja'i. Fala yajibu syai'un wa yaqa'u roja'iyan, maka tidak ada kewajiban sama sekali. Wa yaqa'u roja'iyan, talaknya talak roja'i. Ini pandangan pertama Imam Taqiyuddin Alisni Kifayatul Akhyar sebelum dia mengungkapkan pandangan Imam Ar-Rafi'i. Di sini ada footnote. Qala al-Allamah Abdul Rahman al-Mashhur rahimahullahu ta'ala fi bugyatil murtashirin, bugyatil mustarshirin, fa'idha qalat lahu intallaktani fa'anti bari, fa'anta bari'un, fa'tallak waqa'a raj'iyan kama fil irshadi wa al-fati wa abi makhramah wa la bara'ata wa tamada fil fathi uqu'uhu ba'inan bimahrin mithli وفصل في النهاية بين علمه بالفساد فيقع رجعيا وإلا فبائن بمهر المثل. فصل في النهاية. نهاية المطلب. والله أعلم. Jadi kata Imam Ar-Rafi'i jadinya iwatnya iwat rusak, maka ganti dengan mahar mithl. Tapi kata jumhur Syafi'iyah justru ini seperti tidak ada iwat, karena iwatnya tidak, karena ibro bukan iwat begitu. Qultu, saya katakan, ya'dhidu qawlu Rafi'iyyu masailu, ya'dhid. Jadi ini perkataan Imam Rafi'i ini bukan perkataan yang populer, tapi perkataan Imam Rafi'i ini ya'dhidu qawla Rafi'i masail, ini didukung, ada dukungan untuk perkataan Imam Rafi'i masail, banyak masalah. Jadi banyak masalah yang mendukung perkataannya Imam Ar-Rafi'i bahwa itu jadi mahar mithl. Minha diantaranya, mahtajja bihi min dhikri al-khamri wal-khinziri wal-hurri wal-maksubi wal-maitati وعلل البينونة بالطمع فيما قد يقصد وفي مسألتنا البراءة من الصدق مقصودة لا محالة. Jadi ini kan kata jumhur Syafi'i, enggak, itu enggak jadi iwad. Karena ibra itu bukan iwad, karena bukan iwad wala yuqsadu minhu, dan juga tidak mungkin bisa di kemudian hari jadi iwad. Maka iwadnya seperti tidak ada. Kalau enggak ada jadi talak rajih. Tapi kata Imam Ar-Rafi' ini jadi talak bain, jadi khulu. Talak bain tapi karena iwadnya rusak ganti dengan mahar mitsl. Nah, ini kemudian didukung mahtajjah. Dukungan untuk perkataan Imam Ar-Rafi mahtajja, apa yang didalilkan menjadi dalil min dzikil khamr, daripada penyebutan khamr ketika orang mengkhulu istrinya dengan khamr, khalatuki bi khamrin misalnya, saya mengkhulu kamu dengan bayaran, kamu bayar khamr kepada saya, awil khinzir, wal khinzir, atau juga babi, wal hurri, atau juga orang merdeka yang mungkin akan kemungkinan jadi budak, wal maksud, dan juga barang hilang yang kemungkinan bakal dibalikin lagi, wal maitati, dan juga bangkai yang kemungkinan bisa dimanfaatkan jadi iwat lidururah, wa ala, dan ini yang tadi disebutkan khamr al maksud, ini kan jadi iwat, jadi iwatnya iwat fasid diganti dengan mahar mitsl. Wa ala, dan mereka ulama-ulama sebelumnya yang ngomong ini bahwa itu terjadi bainunah, alasannya bitam'i fima qad yuqsad. Bitam'i, bahwasanya si suami betul-betul menginginkan. Fima qad yuqsad, pada sesuatu yang mungkin akan jadi harta, akan jadi iwan. Ya kan? Khamar bisa jadi cuka nanti. Al-hur mungkin jadi budak. Al-maqsud bisa jadi balik. Al-maitah bisa jadi iwat lid-dururah. Wa fi mas'alatina, dan dalam masalah ini yaitu ketika orang ngomong ibra, si istri ngomong ibra, wa fi mas'alatina al-bara'atu minash shadaq maqsudah, al-bara'ah pembebasan daripada utang mahar itu maksudah, betul-betul diinginkan oleh si suami, la mahalata, enggak ada perdebatan. Jadi kalau yang itu bukan harta tapi memang diinginkan karena kemudian jadi harta, ini juga sama. Khamar bukan harta karena tidak punya nilai dalam syariat, tapi yuksad, bisa jadi harta di kemudian hari, dan toma, si suami menginginkan itu walaupun pas waktu akan belum jadi awad, belum jadi harta. Nah, di sini juga sama kan, gitu kan, intinya mereka dapat bainunah fit toma, istri jadi bainunah sugra dengan mahar rusak itu karena ada toma, ada keinginan yang kuat dari si suami untuk mendapatkan harta tersebut. Dalam hal ini juga sama, suami pengen banget dapat pembebasan utang. Maka pembebasan utang itu seperti iwat. Tapi karena iwatnya rusak, nggak diganti dengan mahar-mahar mitra. Wa minha, dan diantaranya lagi yang mendukung perkataannya Imam Ar-Rafi'i, ma taqaddama aydan fima idha khala'aha, yaitu apa yang sudah lewat, yang sudah kita lewat tentang khala'aha idza khala'a fima idza khala'a, dalam masalah ketika suami mengkhulu istrinya, ala ma fi kafiha, dengan barang yang ada di telapak tangannya, wala syai'a fihi, sedangkan di dalamnya tidak ada, annaha tabinu, dalam masalah ini kita sudah baca kemarin di 2 atau 3 pertemuan sebelumnya, annaha tabin, bahwasanya sisi jadi bainuna sughra bimahril mithli, dengan bayaran mahar mithl, li'annahu innama talaqa tama'an fi syai'in, karena dalam hal ini si suami memang mentalak istrinya tama'an, emang sangat menginginkan fi syai'in, pada sesuatu yang ada di kafnya itu, gitu. Jadi dalam hal ini ibra juga, bara'ah daripada pembebasan utang mahar itu sangat diinginkan oleh si suami. Maka hukumnya sama seperti iwat yang rusak itu. Innama tama'an, innama talaqa tama'an fi syai'in, kadza dzakaruhu fi syamini. Begitu juga disebutkan dalam kitab Asy-Syamil, kitab Syamilnya saya enggak tahu kitab siapa. Wa tatimmah, dan juga kitab At-Tatimmah, Tatimmatul Madhhab Abu Sa'id Al-Mutawalli An-Naisaburi. Wa rajjahahu An-Nawawi, dan inilah yang dirajikan oleh Imam Nawawi, wa tamadu, ini kalau mutlak begini biasanya raudhah. Jadi kalau Imam Taqi dan Alis ini Kifayatul Akhyar nyebutnya mutlak begini nih, tanpa cemas penyebutan Nawawi yang mana nih, biasanya raudhatut thalibin. biasanya begitu ya. Kalau ada yang berbeda, biasanya dicatat. Wa'tamadu fil bainunati, dan mereka berpegangan bahwa si istri jadi bainuna sugra ala ta'lil tama, dengan alasan si suami tama, sangat menginginkan apa namanya, dan memang tama, mereka senang dengan mendapatkan itu. Wa minha, dan juga di antara apa yang mendukung perkataan Imam Ar-Rafi, ma law takhala'a bima bakiya min sadaqiha, ketika si suami dan istri berkhulu, saling mengkhulukan, bima bakiya min sadaqiha, dengan bayaran apa yang tersisa daripada hutang mahar. Utangnya 50 juta mahar, kemudian udah dibayar 20 juta, sisanya 30 juta, lalu 30 juta itu dijadikan ibrah untuk hulunya. Walam yakun bakiyalah syai, tapi ternyata, oh ternyata, bilangnya sih sisa hutang mahar, walam yakun bakiyalah syai'un, akan tetapi emang gak ada sisanya, udah dibayar semua. Fahal tabina bimahril misli, apakah dia menjadi bainunah khulu, bainunah syukur bimahril misli, dengan mahar misli, fihi wajahan. Ada dua pandangan ulama, fi fatawa al-Baghawi, dalam fatwa al-Baghawi, warajjaha al-husul, dan beliau merajihkan bahwasanya terjadi itu yang namanya bainunah sughra begitu. Wa fi fatawa al-Qaffal, dan dalam fatwa al-Qaffal, al-Qaffal as-Saghir, Syasyi as-Saghir, annahu idza khada'aha, bahwasanya kalau dia menghulu istrinya, ala sadaqiha, dengan maharnya, waqad abra'at minhu, dan dia telah bebaskan itu daripada dirinya, artinya si perempuan udah enggak minta lagi, sudah membebaskan, fa in jahilatilha, jadi si suami bilang, saya khulu kamu dengan utang mahar saya gitu. Padahal sebelum dia ngomong, istrinya udah ngebebasin. Abang udah gak usah bayar mahar, udah saya bebas. Udah dari dulu udah diomongin. Begitu. Fa'in jahilatil hal. Kalau si istri gak ngerti keadaan, artinya dia tidak lupa begitu, bahwa si dia sudah membebaskan dirinya, membebaskan si suami daripada utang mahar. Fa'alaiha mahrul misli. Maka wajib bagi si istri bayar mahar misal. Am misli dzalikal qadr, apa wajibnya bayar mahar misal, atau misli dzalikal qadar, misli dzalikal qadri, sesuai dengan kadar mahar yang dibebaskan itu. Qaulani, ada dua qaulnya Imam Asy-Syafi'i. Wa in kanat alimatan, kalau dia tahu keadaannya seperti itu. Jadi si si suami minta pembebasan mahar gitu. Padahal udah enggak usah dibebas, enggak usah bayar, dibebasin. Dan dia tahu, fa in jara lafdhu talaq. Kalau terjadi di mulut suami lafadznya lafadz talak, fa hal tabinu aw yaqa'u raj'iyan. Wajahani, ada dua pandangan ulama. Wa in jara lafzul khul, kalau yang diucapkan adalah lafadz khul, fa in qulna fit talaqi yajibul mal, kalau kita bilang dalam masalah talak itu wajib harta, wajib bayar begitu, fa huna aula, maka dalam hal ini juga jauh lebih utama. Kalau maki khul berarti wajib bayar mahar misal. Wa illa, tapi kalau enggak, artinya kita tidak katakan dalam tolak itu wajib harta. Artinya kan gini, kalau ngucapin pakai kalimat talak pun, si istri tetap wajib bayar, begitu. Maka dengan kalimat khulu jauh lebih utama. Wa illa, tapi kalau kita enggak bilang dengan kalimat talak itu enggak ada iwat, begitu. Maka ya khulu juga enggak ada dalam masalah ini. Dalam masalah si perempuan tahu bahwa dirinya sudah tidak lagi punya apa namanya, sudah membebaskan si suami daripada utang maharnya. Fawajahani, maka ada dua pandangan binaan ala anna lafzil khul'i yaqtadihi amla. Maka ada dua pandangan yang bergantung atau muncul daripada bahwa lafadz khulu itu apakah mewajibkan iwad atau tidak. Intaha kalamul qaffal. Ini pada intinya memang ini disebut pembebasan itu disebut iwad atau bukan. Kalau disebut iwad, ya iwadnya rusak. Kan iwadnya rusak di mahar mistam. Tapi kalau enggak ya jadi talaqu rajai. Wasahih, dan pandangan yang sahih, anna mutlaqul khul, bahwasanya mutlak ucapan khul secara mutlak yaktadiman, itu mewajibkan iwad. Yaktadi al khul al mal, yaktadi al khul ul mala, semua ucapan khulu itu mewajibkan iwad, walaupun mungkin dimutlakkan tanpa ada penyebutan iwadnya, tapi karena penyebutan khulu itu mewajibkan adanya iwad. Waqad yujabu bi anna hadhihi suwar fi ma ta'liqu min jihati zawj, dan ini bisa dijawab, artinya ada yang mengatakan bahwa khulu tidak mewajibkan harta kalau memang tidak disebutkan iwad. Yujabu, dan ini dijawab bi anna hadhihi suwar, bahwasanya pandangan pada apa namanya contoh-contoh yang disebutkan di atas fiha dalam masalah ini ta'liqun min jihati zawj, ta'liqnya daripada sisi suami, bi khilafi mas'alatil bara'ah fa innahu la ta'liqa fihi min jihatihi bal min al mar'ati. Jadi kalimat khulu yang mewajibkan harta kalau itu dari si suami, sedangkan dari si istri kalau kalimat itu munculnya dari istri, begitu fi khilafi mas'alatil bara'ah, sebagaimana masalah pembebasan itu kan dari istri itu. Fa innahu la ta'liq, maka itu tidak ada ikatan terhadap kalimat talak daripada istri, kalimat ikhtila daripada istri min jihatihi, dari fa innahu la ta'liq fiha min jihatihi, karena maka dalam hal salah ini tidak ada ta'liq daripada sisi si suami, bal milal mar'ah daripada si istri, maka itu mewajibkan mahar misal, begitu. Wallahu a'lam. Agak susah ini memahami ini. Anna mutlaqal khulu' yaqtadi al-mal wa qad yujabu bi anna hadhihi suwar fima fiha ta'liqun min jihati zawj bi khilafi mas'alati al-bara'ati. Wallahu a'lam. Ibra. Jadi sebenarnya intinya masalah ibra, pembebasan utang mahar itu apakah bisa dijadikan iwad atau tidak. Kata Imam Ar-Rafi bisa jadi iwad, tapi iwadnya iwad yang rusak, karena iwad yang rusak maka diganti dengan mahar misal gitu. Tapi masyhur dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, masyhurnya bahwa ibra itu tidak bisa dijadikan iwad, karena syarat iwad itu harus bisa jadi harta. So, jadi harta itu bisa jadi harga untuk jual beli sesuatu. Orang kan gak bisa beli barang dengan alasan pembebasan dari si istri. Belinya maki ibro, jadi disuruh penjual ngambil sama istri. Iya, ibro itu. Wallahu alam. Insyaallah kita lanjut besok. Wa tamlikul mar'atu nafsaha wa la raj'ata lahu 'alayha. Wa tamlikul mar'ah, perempuan memiliki dirinya sendiri, kemaluannya dia miliki ketika terjadi khulu, dan tidak ada kemungkinan untuk rujuk dalam masa iddah bagi si suami. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita baca besok. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Saya mohon koreksi dari para asatidz, para guru, para kiai, para masyayikh, para ajengan, para